محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. كل واحد منا يعيش في الحياة ويتمنى أن يطول أجله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Setiap di antara kita pasti dalam hidupnya ingin apabila usianya dipanjangkan. لكن هل تصدق أن بعض الناس عمرهم أكثر من 1000 سنة؟ Tapi بيننا الآن، percayakah kalian apabila di antara kita ini ada orang yang umurnya atau usianya lebih daripada 1000 tahun dan dia ada di antara kita, dan nama-nama mereka ada di antara kita, bahkan setiap saat kita menyebutnya. Sahih anna ajsadahum qad wuriyat fil qabr walakin dhikrahum ma zalat mawjud. Benar bahwa jasad-jasad mereka telah terkubur di bawah tanah, tapi nama-nama mereka masih tetap diingat. Ma huwa alladhi ja'ala siratahum tabqa ila al-an? Apa yang menjadikan sejarah mereka tetap berada sampai saat ini? Law qulna mathalan as-sahabah al-kiram alaihim ridwanullah. Kalau kita sebut misalnya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Atau kalau kita sebut misalnya tokoh-tokoh tabi'in. Atau Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam-imam mujtahidin yang lainnya. Man ladhi ja'ala siratahum tabqa ila al-an wa tabqa ila yawm al-qiyamah bi'idhnillah. Apa yang menjadikan sejarah mereka, nama-nama mereka tetap harum sepanjang sejarah disebut-sebut oleh manusia? Bira'ikum ma huwa as-sir. Apa kira-kira rahasianya? Urid an asma' minkum. Saya ingin mendengar dari kalian. Ma huwa as-sir wa ma huwa as-sabab alladhi ja'ala siratahum ila al-an. Apa rahasia dan sebab yang menjadikan sejarah mereka terus dikenang sampai sekarang? Naam. Ada yang bisa menjawab? الإخلاص لله عز وجل ممتاز. Satu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. العلم ما شاء الله. Dua, ilmu. ما شاء الله. أيضا. Yang lain. مع العلم ماذا يوجد؟ Di samping ilmu apa lagi? العمل. ومع العمل ماذا؟ طيب من أين نأخذ العلم والعمل؟ Dari mana lantas kita mengambil ilmu dan amal itu? Min al-iman. Min aina na'khudh al-iman? Dari iman. Lalu iman kita ambil dari mana? Ibnuka min aina yata'allam? Anakmu di mana dia belajar? Dari siapa? Min al-muallim. Min al-muallim. Qabla al-muallim? Dari muallim. Muallim dari siapa? Qabla al-muallim. Sebelum muallim siapa lagi? Min al-walidayn. Dari kedua orang tua. Idzan 'indama yuladu at-tiflu ويربيه أبواه التربية الصحيحة الصادقة المخلصة الشرعية ستجد امتدادا لوالديه. Jadi apabila seorang anak dilahirkan kemudian dibina kemudian diajari diberikan tarbiyah yang baik sesuai dengan ajaran Islam, maka dia akan menjadi perpanjangan daripada kedua orang tuanya. فأنت يطول عمرك إذا خرج ابنك صالحا. Maka Anda akan panjang umur Anda apabila anak Anda soleh. وعندما يتذكر الناس عندما يرون أولادك يتذكرونك. Maka apabila orang-orang mengingat nama anak Anda, maka mereka juga akan mengingat Anda. فبقدر ما تتعب على ابنك وابنتك بقدر ما تأخذ النتيجة. Maka hasil yang kita peroleh daripada pendidikan anak kita sesuai dengan kesungguhan dan kelelahan yang kita lakukan dalam mendidik mereka. Tarbiyah atau pendidikan itu adalah apabila kita mengantarkan seseorang menuju kesempurnaannya. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم على لسان فرعون عندما قال لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Firaun, yang mana Firaun berkata kepada Nabi Musa, "Alam nurabbika fina walidan? Bukankah kami telah mendidik kamu wahai Musa ketika kamu masih kecil? Walabista fina min umrika sinin, dan kamu tinggal bersama kami dari umurmu itu bertahun-tahun." Mal maqsud min hadhihi at-tarbiyah? Apa yang dimaksud pendidikan atau tarbiyah yang dikatakan oleh Fir'aun kepada Musa ini? Lahidu anna Nabi Allah Musa alaihi salam tarabba mundu an kana radhi'an ila an asbaha syabban. Perhatikanlah bahwa Nabi Musa dahulu diasuh atau dibesarkan oleh Fir'aun dari ketika masih menyusu sampai ketika menjadi seorang pemuda. Tarabba 'inda Fir'aun alladhi da'a al-uluhiyah. Diasuh oleh Fir'aun yang sama sekali dia tidak percaya adanya ketuhanan Allah. Dengan itu pun Allah Subhanahu wa taala masih menjaga Musa. As-Samiri hadza tarabba aidan wa aidan ra'a al-malak Jibril alaihi salam wa atharahu walakinahu lam yakhruj mu'minan. Samiri bahkan dulu juga dididik, diberi tarbiyah, bahkan dia telah melihat malaikat Jibril, tapi ternyata jadinya tidak beriman. Jadi yang pertama kali adalah perhatian atau inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kunta ma'a Allah wa kana al-abu wal-ummu ma'a Allah, fa Allah Subhanahu wa taala sayahfadhu auladahuma. Jika seorang ayah dan seorang ibu senantiasa bersama Allah, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga anak-anak mereka. Wa hadza kulluhu idza ittaba'a alwalidani siratan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini bisa berlangsung, bisa terwujud apabila kedua orang tuanya itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Subhanahu wa taala yaqul kama arsalna fiikum rasulan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sebagaimana kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul. Rasulan minkum. Seorang rasul dari kalian. Yatlu 'alaikum ayatina. Yatlu 'alaikum ayatina. Yang pertama yang dilakukan oleh rasul itu adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Yani al-'ilm. Yaitu al-'ilm, ilmu. Wa yuzakkikum, tarbiyatul akhlaq. Yang kedua, wa yuzakkikum, mentazkiyah kalian, ini adalah pendidikan akhlak. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Dan mengajarkan kepada kalian kitab wal hikmah. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lam. Dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya sebelumnya. Lidzalika anta turidu an yakuna 'umruka tawilan, labudda an ta'taniya bi ibnika wa ibnatika. Jadi apabila kita ingin anak kita, umur kita panjang, maka kita harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Lakin ulama at-tarbiyah yaqulun afdal umur lit-tarbiyah hasaruhu bi 7 sanawat. Para ulama tarbiyah, ulama pendidikan mengatakan bahwa umur yang paling baik untuk tarbiyah itu terbatas hanya pada 7 tahun saja. Law sa'altukum al-an mata tabda'u at-tarbiyah lit-tifl. Kalau saya tanya, kapan dimulai pendidikan atau tarbiyah seorang anak kecil itu? Hiya 7 sanawat. Dia 7 tahun. Min as-sana kam ila as-sana kam? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Bi ra'yikum a'tuna al-jawab. Silakan yang bisa menjawab, tahun berapa sampai tahun berapa anak itu mengalami umur yang istimewa, usia emas. Madza bi ra'yikum? Mata tabda'u at-tarbiyah lit-tifl? Bila itu dimulai? Umur berapa sampai umur berapa? Min al-wiladah, masyaallah, ustazuna atana al-jawab. Saya Hamid menjawab dari wiladah, sejak dilahirkan. Yaqulun ulama at-tarbiyah anna awwal 7 sanawat lit-tifl hiya afdal anwa' at-tarbiyah. Jadi para ulama tarbiyah mengatakan 7 tahun yang pertama itu adalah usia yang emas yang paling berharga dari anak. Wa nahnu aktsaruna najhalu hadhihi al-fatrah. Tapi kebanyakan di antara kita tidak mengetahui. Naqul khalli al-walad yal'ab. Bahkan kita mengatakan biarkan saja anak-anak bermain. Indama yusbih wa'i wa yafham wa dhaki nu'allimuhu. Nanti kalau dia sudah besar, dia sudah paham, dia akan paham, dia akan mengerti dan kita akan bisa mengajarinya. Walakinnal haqiqa anna afdal at-tarbiyah fi hadhihi as-sanawat as-sab' al-ula. Padahal yang benar, tarbiyah yang benar, yang efektif adalah berlangsung sejak 7 tahun yang pertama daripada kelahiran anak itu. Ahadul annas ulida lahu maulud. Ada orang mendapatkan seorang anak. Fadhahaba bihadzal maulud ila syekh. Lalu dia membawa anaknya tersebut kepada seorang syekh atau guru. Faqala lahu uridu an tuhannikahu wa tad'u lahu. Kemudian orang itu mengatakan kepada syekh, saya ingin supaya anda mentahnik, yaitu memberikan tamar atau kurma di mulutnya, tahnik salah satu sunnah Nabi, dan juga mendoakan anak saya. Wa uriduhu an yatarabba min al-bidayah. Dan saya ingin supaya anda mengajari anak saya tarbiyah sejak awal. Mada sayaqul lahu syekh ahsan? Apa yang akan dikatakan oleh syekh? Apakah dia akan mengatakan bagus, bagus? Qala lahu laqad ta'akhkhart. Syekh itu mengatakan kamu sudah terlambat. Qala kaifa ta'akhkhart? Mundu al-wilada min kam yawm walada wa ataituka bihi. Orang itu, orang tuanya mengatakan, bagaimana terlambat padahal dia baru saja dilahirkan? Qala al-mafruud an ta'tiyani qabla an takhtara ummuhu. Maka syekh itu mengatakan, semestinya kamu datang kepadaku sebelum kamu memilih istrimu dulu. Karena ibunya adalah madrasah pertama bagi anaknya. Dan dialah orang yang akan diambil ilmunya oleh anaknya. Bahkan akan belajar anak itu sejak minum susu ibunya. فإذا كانت أخلاق الأم عالية ستكون أخلاق الولد عالية. Maka apabila akhlak ibunya itu tinggi dan mulia, maka anaknya pun akan mewarisi akhlak yang mulia. المولود يشعر. Anak kecil itu merasakan. عندما تغضب عليه يبكي. Ketika kamu marah kepada dia, dia akan menangis. عندما تنظر إليه بنظرة غضب يبكي. Ketika kamu melihatnya dengan pandangan marah, dia juga akan menangis. عندما تبتسم له يبتسم. Ketika kamu tersenyum, dia pun akan tersenyum. إذن من أين يتعلم التربية؟ Jadi dari mana dia belajar pendidikan tarbiyah ini? عندما يسمعك في البيت تصرخ. Ketika anak itu mendengar anda berteriak di dalam rumah, سيتعلم. Dia juga akan belajar berteriak. وعندما يراك حليما. Dan jika dia melihat anda itu halus lembut, سيتعلم. Dia pun akan belajar menjadi seperti. سيتعلم كيف تأكل. Mereka akan belajar bagaimana anda makan. الولد الصغير يراك كيف تأكل. Anak kecil melihat bagaimana anda makan. لو رآك تأكل جميع ما في صحنك سيتعلم. Apabila anak anda melihat anda memakan semua makanan yang ada di piring, maka dia pun akan belajar seperti itu. أما إذا رآك تسكب الكثير وتأكل النصف وترمي النصف كيف ماذا سيتعلم. Adapun jika anda makan makanan di dalam piring, kemudian setengahnya anda makan, setengahnya anda tinggal, maka apa yang kira-kira akan dilakukan oleh anak? إذن هو سيتعلم من عملك. Jadi anak itu akan belajar daripada perbuatanmu. عندما تتحدث مع الناس سيتعلم. Ketika kamu berbicara dengan orang, anak akan belajar dari situ. قال واحد جالس في البيت وابنه معه فطرق الباب. Ada seseorang bersama anaknya di rumah, maka tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. فالأب ماذا قال لابنه؟ Apa yang dikatakan oleh seorang ayah itu kepada anaknya? قال افتح الباب وإذا رأيت أن جارنا هو الذي يدق قل له أبي غير موجود. Maka ayahnya berpesan kepada anaknya, nak buka pintu, nanti kalau kamu tengok yang datang itu tetangga kita, kamu cakap bahwa saya tidak ada. فالولد فتح الباب. Maka anak itu membuka pintu. ورأى الجار. Dan ternyata betul yang datang adalah tetangganya. فقال له أبي يقول لك ليس موجود. Maka anak itu cakap dengan tetangganya, kata Abi dia tidak ada. Abi kata tidak ada. Abi kata dia tidak ada. Idzan madza 'allamtana? Min ikhlasihi, huwa yata'allamu as-sidq. Jadi anak itu belajar kejujuran, dia mengatakan apa yang sebenarnya. Al-walad ya'rifu as-sidq, walakin al-ab madha yu'allimuhu? Anak tahu kejujuran, tapi ternyata apa yang diajarkan oleh ayahnya? Idza kanat al-um ta'kul wa tarakat waladaha ya'kul kama yasha', kaifa sayata'allam ya'kul? Apabila seorang ibu makan dan meninggalkan anaknya makan sendirian, bagaimana kira-kira yang akan dilakukan oleh anak? Ya'kul wa yarmi at-ta'am. Anak itu akan makan dan membuang makanan. Wal um madha taqul la ilaha habibi. Hiya masrura bihi annahu ya'kul wa yarmi at-ta'am. Kemudian ibunya malah senang melihat anaknya itu makan dan kemudian bermain-main dengan makanan. Hiya masrura annahu ya'kul bi yadihi. Ibunya memang senang melihat anaknya makan sendiri dengan tangannya. Walakin nasiyat annahu yarmi at-ta'am fil ardh. Tapi ibunya lupa bahwa anaknya itu sudah membuang makanan. Bidzalika al-walad yata'allam min al-abawayn mundu as-shighar. Jadi anak-anak itu belajar daripada kedua orang tuanya sejak kecil. Fahawil an tuyassir li ibnika at-tarbiyah as-shalihah. Maka persiapkanlah pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Turidu an yakuna ibnaka imtidadan lak fakun shalihah. Kamu ingin apabila anakmu menjadi perpanjangan daripada umurmu, maka rawatlah mereka, didiklah mereka dengan sebaik-baiknya. Qal wahid saraqa. Ada satu orang mencuri. Wa qatala. Dan membunuh. Fa aradu an ya'khudhuhu ila al-i'dam. Maka orang-orang menangkapnya dan akan menghukumnya dengan qisas, dengan hukuman bunuh. Fa qalu lahu madza tashtahi? Maka mereka pun bertanya kepada orang itu, apa yang kamu inginkan? Qala ashtahi an uqabila walidati. Maka orang yang tadi mau dihukum, dia mengatakan, saya ingin bertemu dengan ibu saya. Fa ahdaru walidatah. Maka mereka pun mendatangkan ibunya. Qala laha ashtahi an uqabbilaki min lisanik. Maka anak itu mengatakan, ashtahi an, yani uhib an uqabbilaki. Maka anak itu mengatakan, saya ingin mencium ibu saya dengan lisan saya. Lisan lidah. Naam, lidah, dengan lidah. Fa maddat lisanaha fa badal an yuqabbilaha 'addahu hatta saqata fil ard. Jadi kemudian ibunya, anak itu mengatakan bahwa dia ingin mencium ibunya itu dari lidahnya, lidah ibunya itu. Maka kemudian ketika ibunya mengeluarkan lidahnya, bukannya dicium oleh si anak, tapi justru malah digigit sampai patah, sampai putus. Qalu lahu limadha fa'alta dhalik? Orang-orang bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Qala hiya 'allamatni as-sariqa mundu kuntu saghira. Anak itu mengatakan, dia yang telah mengajariku mencuri sejak kecil. Wa hiya kanat taqul lahu idhhab wa khudh kadha wa khudh kadha wa khudh kadha. Dan ibu saya dulu yang mengatakan kepadaku, pergi kamu ke sana, ambil ini, ambil itu. Idzan wasala ila habl al-mashnaqa bimadha? Bita'limi walidatih. Jadi anak itu sampai kepada tempat hukuman disebabkan oleh apa? Oleh lidah ibunya. Fal ummu wal ab, ummu wal ab huma masdar at-tifl. Jadi ayah dan ibu adalah sumber daripada anak. Imma an yakuna salihan wa imma an yakuna fasidan. Baik dia itu orang yang soleh, orang yang baik, maupun orang yang tidak baik, maka begitulah akan menjadi anak-anaknya. Falidzalika la budda min al-um wal ab. Kullu mauludin yaqul nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Abawahu yuhawidanihi aw yunajji aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, setiap anak kecil dilahirkan berada di atas fitrah yang bersih, maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasr Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Yani al-fitrah huna at-tauhid wa ma'rifatullah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah tauhid dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wat-tifl yakun safha bayda. Dan anak kecil itu seperti sebuah kertas yang putih. Al-ab wal um huma alladhani yaktuban. Ayah dan ibunya lah yang telah menulis dan menggambar di atas kertas putih itu. Hal turid an yakuna umruka tawila? Apakah Anda ingin umur Anda panjang? I'tani bi auladik. Maka perhatikanlah anak-anak Anda. Hatta idza ra'u auladak yaqulu rahimallahu aba. Sehingga orang-orang apabila melihat anak Anda, mereka akan mengatakan semoga Allah merahmati kedua orang tuanya. ويبقى اسمك مدى الأجيال. Dan namamu pun akan dikenang oleh orang-orang sepanjang zaman. فعلماء التربية يعرفون التربية بالشكل التالي. Para ulama tarbiyah mendefinisikan atau mengartikan tarbiyah sebagai berikut. تنشئة الفرد وإعداده. Mengajari anak dan mempersiapkannya. على نحو متكامل. Secara sempurna dan komprehensif. في جميع الجوانب. Dari segala sisi. العقدية. Baik itu akidah. والعبادية. Ibadah. والأخلاقية. Dan akhlak. والعقلية. Dan juga akal. والصحية. Juga kesehatan. وتنظيم السلوك والعواطف. Dan mengatur perilakunya dan juga perasaannya. هذا كله في إطار الشريعة. Ini semuanya dilakukan di dalam koridor syariah. إذن أول سبع سنوات انتبه لطفلك ماذا ستعلمه. Jadi 7 tahun pertama dari kelahiran anak itu perhatikanlah pendidikannya. تستطيع أن تعلمه حب الله. Kamu bisa mengajarinya cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi SAW dan cinta ikhlas. لا تقل له الناس سينظرون إليك قل له الله سينظر إليك. Jangan katakan kepada anak nanti orang-orang akan melihatmu, tapi katakanlah kepada mereka nanti Allah melihatmu. لا تذكر له النار بقدر ما تكثر له من الجنة. Jangan kamu perbanyak menyebut-nyebut neraka daripada surga, tapi semuanya sama. استعمل معه الترغيب. Berikanlah kepada mereka yaitu motivasi. والمحبة والعطف. Dan kecintaan dan kelembutan. والمحاورة. Dan juga dialog. والمناقشة. Berdiskusi. وعلمه الثقة. Tanamkan kepadanya percaya diri. بقدر ما تحترمه يحترمك. Maka bagaimana Anda menghormati, menghargai anak Anda, mereka juga akan seperti itu menghargai Anda. لأن هؤلاء الأولاد هم زينة. Karena mereka itu adalah perhiasan. الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Wallahu a'taka haula'il aulad hum amanah lillah. Dan Allah memberikan kepada kita anak-anak ini adalah amanah buat kita. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab terhadap rakyatnya. Al-imam bimakna al-hakim, ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Imam juga bisa bermakna pemimpin atau hakim, maka dia akan ditanya tentang rakyatnya. والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. Seorang laki-laki dia seorang pemimpin di keluarganya, maka dia juga akan ditanya tentang keluarganya. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Seorang wanita juga merupakan pemimpin di rumah istrinya, di rumah suaminya, maka dia juga akan ditanya oleh Allah tentang amanahnya. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. Seorang pembantu dia juga pemimpin yang mengatur keuangan tuannya, maka dia juga akan ditanya oleh Allah tentang hal itu. نحن ربما ننظر إلى الناس حسب المناصب. Barangkali kita melihat manusia itu berdasarkan pangkat atau jabatannya. Fulan doktor, fulan muhandis, fulan amil, fulan kada, fulan mudarris. Mungkin kita melihat orang itu profesinya, dia seorang doktor, dia seorang insinyur ataupun pekerjaan-pekerjaan duniawi lainnya. فأحياناً يحترمون الإنسان صاحب العلم. Kadang-kadang orang-orang menghormati dan menghargai orang yang berilmu. وينظرون إلى الإنسان العامل مثلاً بنظرة أقل. Sementara dia melihat orang-orang yang hanya bekerja saja dengan pandangan yang kurang hormat. هذا لأن نظرة الإنسان قاصرة وضعيفة. Ini disebabkan karena pandangan manusia itu pandangan yang sangat-sangat kurang. Allah كيف ينظر الى الله bagaimana melihat kepada hamba-hambanya. Inna akramakum inda Allah atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. فالذي عمله عامل بسيط جدا ربما يكون عند الله اعظم درجه من الدكتور. Ada kalanya orang yang pekerjaannya itu biasa-biasa saja, tapi ternyata di mata Allah dia adalah orang yang sangat tinggi, melebihi tingginya mungkin doktor. فعند الله عز وجل ينظر إلى قلوب العباد بإخلاصها وصدقها. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat hati-hati para hamba. وأيضا ينظر إلى قلوب الآباء والأبناء. Dan juga Allah melihat kepada hati ibu dan hati ayah. فإذا نظر إلى قلوب الآباء والأمهات ورآها صالحة سيصلح أولاده. Maka apabila Allah melihat hati para ayah dan hati para ibu itu baik, maka Allah akan memperbaiki anak-anak mereka. يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dengan keimanan pula, maka Allah akan menyatukan mereka kelak pada hari kiamat bersama dengan keturunan-keturunannya, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan mereka. Setiap orang bertanggung jawab dengan amalannya. فأفضل شيء تعلمه لأولادك هو محبة الله. Yang pertama yang paling baik kita ajarkan kepada anak kita adalah cinta kepada Allah. ومعرفة الله وطاعته. Dan mengenal Allah. دائما تذكره بأن الله يراه. Kita kenalkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya Allah selalu melihat kita. بأن الله يسمعه. Bahwa Allah itu mendengar kita. فإذا غرست فيه محبة الله أصبح إنسانا مستقيما. Apabila kita telah berhasil menanamkan dalam hati anak-anak kita ini cinta kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka kita akan berhasil mendidiknya. وإذا ربطت طفلك أو طفلتك بشريعة الله عز وجل سيستقيم معه. Maka apabila kita berhasil mengikat anak kita ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang lurus dan benar. وستأخذ النتيجة منه. Dan bahkan kita akan mengambil keuntungan dan hasil daripada itu. قال واحد عمل شركة ويريد أن يوظف فيها بعض الموظفين. Ada seseorang yang membuka atau membuat sebuah syarikah, kemudian dia mencari para pekerja yang akan dipekerjakan di dalam syarikah tersebut. Fa yurid an ya'mal muqabala ma' ba'd an-nas, kayfa sayusawwiquna hadhihi al-bida'ah allati 'indahu. Maka dia pun mulai melakukan interview atau wawancara kepada orang-orang yang akan bekerja di situ. Ditanyalah mereka, bagaimana kalian akan menjadikan barang-barang dagangan ini laku dan laris. فيريد موظف يوظفه مدير للمبيعات. Jadi dia ingin mencari seorang direktur untuk mabiat, barang-barang dagangan. فدخل إليه أحد الناس الذين تقدموا للوظيفة. Maka datanglah salah seorang di antara pelamar itu. فرئيس الشركة أعطاه لابتوب. Maka yang pemilik syarikat tadi memberikan kepadanya laptop. فقال له خذ هذا اللابتوب واخرج خارج الغرفة ثم ادخل علي وأريدك أن تقنعني أن أشتري هذا اللابتوب. Kemudian yang pemilik syarikat ini mengatakan kepada orang tersebut, ambil laptop ini, bawa keluar ruangan ini, kemudian balik lagi ke sini dan ceritakan kepadaku bagaimana supaya kamu bisa membeli laptop semacam ini. Ceritakan kepadaku supaya saya bisa puas dengan penjelasannya. فالمفروض هذا الرجل أن يأخذ اللابتوب ويخرج ثم يدخل عليه يقول له هذا اللابتوب صفاته كذا وكذا حتى يرغبه بشرائه, يعني مثل تمثيلية هكذا. Jadi orang tersebut diminta untuk menjelaskan laptop ini sampai orang yang dijelaskan tersebut menjadi ingin membelinya. Maka semestinya dia menjelaskan bagaimana spesifikasi laptop tersebut, apa saja kelebihan-kelebihannya dan seterusnya. فهذا الرجل أخذ اللابتوب وخرج. ماذا فعل؟ Orang tersebut kemudian keluar bilik membawa laptop. Apa yang akan dikerjakan kira-kira? خرج ولم يعد. Ternyata dia pergi dan tidak kembali lagi dengan laptopnya. Dia ambil laptop itu, dia pergi kabur. هذا من أين تعلم؟ Dari mana dia belajar ini? من أين؟ من أبيه وأمي عندما كان صغيرا. Jadi dia belajar itu dari ayahnya dan dari ibunya ketika masih kecil. إذا وجد غولة في في في الأرض تقول لهم خذها. Kalau misalkan ada permen, apa permen? Permen. Gula, gula-gula ya. Ada gula-gula di jalan jatuh, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang tua kepada anaknya? Ambillah atau apa? Wa idza dhahaba ila da'wa fi at-ta'am. Kemudian apabila ada jemputan untuk makan-makan, taqul lahu idhhab ukhudh khudh khudh min at-ta'am khudh. Apa yang akan dikatakan orang tua kepada anaknya? Ambil, ambil, ambil, ambil. Marra ra'aytu bi'ayni um taqul li ibniha khudh khudh min al-lahm. Saya pernah melihat, yaitu Syekh maksudnya, pernah melihat seorang ibu mengatakan kepada anaknya, ambil itu daging. Qala la uhibbu al-lahm. Anaknya cakap, saya tidak suka daging. Qala takhudh al-an ba'din ta'tini. Maka ibunya cakap, ambil saja nanti berikan kepadaku. Falidzalik al-walad min ayna yata'allam. Jadi anak dari mana dia belajar? Dari ibunya. Faidha ahsanta ta'limahu wa tarbiyatahu sata'khudhu an-natijatan. Maka jika Anda mentarbiyah dia dengan tarbiyah yang benar, dia pun akan menjadi benar. Wa an tu'allimahu al-ihtiram lil akhar. Dan kemudian ajarkanlah kepada anak untuk menghargai dan menghormati orang lain. Wa an ta'allimahu an yakuna sa'idan. Dan ajarilah dia untuk menjadi orang yang bahagia. Idza kana at-tiflu yaraka fil bayt da'iman ghadib. Kalau anak Anda selalu melihat Anda di rumah itu marah-marah. Wal ummu taghdabu min zawjiha wa yaghdaban bainahuma. Kemudian istri marah kepada suaminya, suaminya pun marah kepada istrinya. Fahal sayata'allamu as-sa'ada? Apakah anak itu akan belajar kebahagiaan? Aw kaifa sayakun? Apa yang akan terjadi selanjutnya? An tu'allima tiflaka an yata'ataf ma'al akhari. Ajarilah anak-anakmu untuk berempati kepada orang lain. Um ra'at qalam rasas baina aqlam al-walad. Ada seorang ibu melihat pensil di antara anaknya. Wa hadha al-qalam lam tashtarihi lahu. Padahal pensil ini ibu tersebut tahu bahwa pensil ini bukan miliknya, bukan milik anaknya. Faqalat lahu min ayna hadha al-qalam? Maka ibu itu bertanya kepada anaknya, dari mana kamu dapat pensil ini? Qala akhadhtuhu min sadiqi. Anak itu menjawab, saya mengambil milik teman saya. Qalat lahu huwa a'taka aw anta akhadhtahu? Ibu itu bertanya lagi, dia yang membagi atau kamu yang mengambil? Qala la akhadhtuhu bidun izni. Anak itu menjawab, tidak, saya yang mengambilnya tanpa seizinnya. Qalat lahu syatir, masya Allah, syatir. Maka ibunya memujinya, masya Allah, bagus, kamu pintar. Madza 'allamathu? Apa yang diajarkan ibu kepada anaknya? Um ukhra. Ada ibu yang lain. Ra'at ibnaha 'indahu qalam. Melihat anaknya membawa pensil atau pena. Ishtarat lahu 'iddat aqlam. Padahal dia telah membeli untuknya itu banyak pulpen-pulpen yang lain. Walakin qalam ar-rasas ghair mawjud fi aqlamihi. Tapi anak itu tidak mempunyai pensil. Faqalat lahu ana ishtaraytu laka qalam rasas. Aina huwa la ajidhu. Maka ibu itu bertanya kepada anaknya, saya sudah membelikan pensil untuk kamu. Lalu mana dia pensil itu? Faqala laha. Maka anak itu menjawab, sadiqi ista'ara minni al-qalam wa lam yu'idhu ilayya ba'd. Kemudian anak itu menjawab, teman saya meminjam pensil itu dan sampai sekarang belum dikembalikan. Dhahabat wa ishtarat lahu qalaman. Maka ibu itu pergi dan membeli dua buah pensil. Qalat lahu qalam laka wa qalam man yurid an yasta'in thumma yu'iduhu ilayk. Lalu ibunya berpesan, ini ada dua pensil, saya telah beli untuk kamu. Satu pensil buat kamu, satu pensil lagi buat siapa yang ingin meminjamnya. Thumma ba'da fatra asdiqa'uhu kulluhum ya'rifunahu. Hadha 'indahu qalam ziyada. A'irni yasta'iru thumma yu'idu lahu. Maka kemudian teman-temannya pun mengetahui bahwa anak ini memiliki dua pensil, maka mereka pun meminjam salah satu di antara pensil itu dan mengembalikan. Wa kathura alladhina yasta'irun minhu. Dan mulai banyak orang-orang atau anak-anak yang lain meminjam pensil kepada anak itu. Fa sara 'indahu qalam khas bihi wa arba'a khams aqlam lil musa'adah. Jadi dia memiliki satu pensil khusus untuk dirinya sendiri dan dia punya beberapa pensil lain yang dipinjamkan kepada teman-temannya. Fahatta sarat al-muallima fil fasl kull man dha'a qalamuhu taqulahu idhhab ila fulan. Sampai-sampai cikgu di kelas mengatakan kalau ada yang pensilnya hilang maka pinjamlah kepada anak itu. Hadha ummuhu kaifa 'allamathu? Apa yang diajarkan ibunya kepada anak itu? Al-awwal kaifa kharaj? Yang pertama bagaimana hasilnya? Kharaja lissun kabir. Anak yang pertama tadi diajarkan pencurian, maka dia menjadi seorang pencuri yang profesional. Wathani kaifa kharaj bi ra'ika? Yang kedua, apa yang akan terjadi kira-kira? Lamma asbaha kabiran madha sar 'indahu? Ketika dia menjadi dewasa, apa yang akan terjadi? Madha? Masyaallah ustaz. Sar 'indahu jam'iyyah khairiyyah. Ternyata anak yang kedua tersebut ketika dewasa dia memiliki yayasan sosial. Yayasan sosial. Anta tarsumu mustaqbal auladika bi ta'limik. Jadi Anda yang menggambar nasib anak Anda dengan pendidikan itu. Qal rajul yani 'aqluhu yani laysa tamam li'annahu yashrab al-khamr wa kadha. Ada seorang laki-laki yang akalnya agak kurang normal karena dia banyak minum alkohol dan khamr. Dakhala ila al-lahham alladhi yabi'u al-lahm. Dia datang kepada seorang penjual daging. Yurid an yashtari lahm. Dia ingin membeli daging. Fadakhalat qitta wa sarat taqul miau. Maka datanglah seekor kucing dan mengatakan miau. Fanadhara ilaiha hakadha wa qala lil-lahham a'tiha kilo min al-lahm. Maka dia tengok kucing itu dan dia kemudian mengatakan kepada penjual, berikan kepada dia ini 1 kilo daging. فالقطة أكلت وبعد ذلك ميو. Maka kemudian kucing itu makan daging dan masih juga mengatakan miau. فقال أعطيها من الكبدة. الكبدة ذاته. Kemudian dia mengatakan kepada penjual, berikan kepada dia ini kibdah, paru-paru atau jantung, paru-paru. Hati. فأكلت القطة وشبعت ثم خرجت. Maka kucing itu makan kemudian sampai kenyang dan kemudian keluar daripada tempat itu. Wa hadha ar-rajul kana yanzur ilayha ba'da an kharajat kharaja ma'aha. Setelah melihat kucing itu keluar, dia pun ikut keluar bersamanya. Fanadahu al-lahham qala ta'al. Maka penjualnya memanggilnya, sini kemari. Idfa thaman al-lahm. Bayar dulu. Qala limadha ana adfa? Kemudian orang itu menjawab, kenapa saya harus membayar? Qala anta taqul li a'tiha. Kamu yang telah meminta untuk memberikan daging kepada kucing ini, bayar sekarang. Qala ana kuntu asma'uha taqul miau fa ana kuntu utarjim. Jadi saya, kemudian si orang laki-laki tadi mengatakan, saya tadi cuma mendengar suara miau, saya terjemahkanlah kepada Anda. Fa hadha min ayna ta'allam? Dari mana orang ini belajar? Falidhalik intabih ahyanan bitasarruf saghir jiddan jiddan jiddan tu'allimuhu liibnika walakin hadha at-tasarruf yakburu fil mustaqbal wa yakun waba. Jadi berhati-hatilah, ada kalanya sebuah perilaku yang kecil, perbuatan yang kecil kita remehkan perbuatan itu, tapi itu menjadi pelajaran yang terus diingat oleh anak dan kemudian akibatnya begitu besar terjadi pada diri anak itu. اللحام له معنى آخر. الذي يلحم. نعم صحيح. إذن اللحام في اللغة العربية له معنيين: الذي يبيع اللحم أو الذي يصل الحديد ببعضه. لحم أيضا. نعم اسمه اللحام يلحم الحديد. بترين. نعم إذن لابد أن يتعلم ابنك أيضا الجرأة. Jadi anak kita juga harus belajar keberanian. إذا كنت قاسيا على ابنك لن يتعلم الجرأة. Kalau kamu terlalu keras kepada anakmu, maka anak itu tidak menjadi anak yang berani. سيتعلم الخوف. Dia hanya akan belajar ketakutan. فلابد أن تكون معه بالمحاورة والمناقشة. Maka jadikanlah pelajaran itu dengan dialog, dengan diskusi. الولد الصغير يريد. Ada anak kecil ingin. لكنه لا يفكر بالعاقبة. Tapi dia tidak tahu apa akibatnya. حتى ولو كان بيبي صغير ما زال يرضع. Meskipun dia seorang anak kecil yang masih menyusu. أحيانا الولد الرضيع وهو يرضع من ثدي الأم يعض. Kadang-kadang ada seorang anak kecil yang menyusu kepada ibunya kemudian digigit susu ibunya. فبدل أن يرضع يعض. Jadi um tata'allam. Jadi ada anak kecil yang menyusu pada ibunya kemudian digigit susu ibunya bukan malah diminum. فالأم ماذا تفعل أحيانا تضربه كذا ضرب خفيف على يده. Biasanya apa yang akan dilakukan seorang ibu? Dia akan pukul anak itu. Ia pukulan yang ringan lah. هل يفهم؟ Apakah anak kecil itu paham? نعم سيفهم. Ya dia paham sebenarnya. يعرف إذا عض هذه الأم سيأكل ضرب على يده. Dia paham kalau saya gigit dia akan pukul saya. إذن الصغير يفهم. Jadi anak kecil pun dia paham, dia sadar. وبقدر ما تعطي ابنك سيكون هذا العمل كله له ولك. Jadi sebanyak apa yang kita berikan kepada anak, dia akan menjadi bagian daripada anak itu dan bagian untukmu juga. Allah Subhanahu wa taala يقول في القرآن والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang doa orang soleh, yaitu Rabbana hablana, ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, para penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Fa qurratil ayn ya'ni salihin wa abrar. Yang dimaksud penyejuk mata adalah orang-orang yang soleh dan baik. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'ala auladana qurrata 'aynin lana. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penyejuk hati kita. Wa an yaj'alana qurrata 'aynin li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita pun menjadi penyejuk nabi, penyejuk mata nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yatahannan 'ala walidina birrahma wal 'ata' was safah wal maghfirah. Dan mudah-mudahan kita pun bisa memperlakukan orang tua-orang tua kita dengan cara yang paling baik, yang lembut. Idzalika idza tanaita bi auladika Allahu awsa alwaladain aw alawlad awsahum jami'an bi alinayati bil aba. Jadi apabila Anda memperlakukan anak-anak dengan baik, maka Allah pun akan memberikan pemahaman kepada anak itu untuk berbuat baik kepada kalian semua. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa wassayna al-insana bi biwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Karena lahumā mas'ūliyyatan 'aẓīmah. Kami telah mewasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Fahawilū an tantabihū li aulādikum fi kulli shay'. Maka perhatikanlah anak-anak kalian dalam segala sesuatu. Kaifa ya'kulū wa kaifa yashrabū? Bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, kaifa yanamu, kaifa yastayqidhu, bagaimana dia tidur, bagaimana dia bangun, perhatikan semua. Fi kulli a'malihim an takuna 'ala asy-syari'ah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perilakunya perhatikanlah dan sesuaikanlah dengan ajaran Islam. Nas'alullah 'azza wa jalla an yaj'alana salihin wa auladana salihin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi soleh dan anak-anak kita menjadi soleh juga. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah.